Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Telah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih dalam bab mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Sallam ibn al-Farj Abu Abdullah البخاري ثقة ثبت ثقة ثبت قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير إسماعيل ابن بن جعفر بن أبي كثير أبو إسحاق يقى ثقة ثبت عن حميد حميد طويل Humaid bin Abi Humaid al-Tawil al-Basri Abu Ubaidah juga siqah, semuanya siqah. An-Anas, dari Anas bin Malik sahabi ma'ruf, sudah sering kita sampaikan tarjamah beliau, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Anas, qahital mataru amman faqama ba'dul muslimin ila nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ah faqal ya rasulullah qahatal mataru wajdabatil ardu wa halakal mal فرفع يديه وما يرى في السماء من سهابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستشقي الله فما صلينا الجمعة حتى هم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله فدام الجمعة فلما كانت الجمعة التي تليها فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتسب الركبان فتبسم لسرعة ملل ابن آدم وقال بيده اللهم حاولينا ولا علينا فتقشتت عن المدينة. Al-hadith sahih. Hadith ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Muslim dalam kitab sahih. Dan juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik dengan siyak al-hadith. Konteks hadisnya lebih panjang, lebih lengkap dibanding dengan riwayat ini. Disebutkan dari Anas bahwasanya beliau berkata, hujan tertahan dalam satu tahun, tidak turun hujan. Qahatul mataru, hujan tertahan dalam satu tahun. Tidak turun hujan dalam satu tahun. kering. Faqama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ah, sebagian kaum muslimin berdiri, bangkit di hari Jumat hadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Faqala, orang yang berdiri pun mengatakan, ya Rasulullah, dalam riwayat Anas di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ja'a al-Arabi, ada seorang ya Arab datang di masjid dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nah, dia sampaikan keluhannya. Halakatil amwal wa qata'at as-subul, harta-harta binasa, jalan-jalan terputus. Halakatil amwal, harta-harta binasa, kan tidak turun hujan, hewan-hewan mati kelaparan. Faqala, ya Rasulullah, orang ini pun mengatakan, wahai Rasulullah, qatal mataru, ya Rasulullah, hujan tertahan, hujan tidak turun. Wajdabatil ardu wa halakal mal, dan tanah menjadi gersang tandus, kering. Wa halakal mal, dan harta binasa, hewan-hewan banyak yang mati kelaparan. Fa rafa'a yadayhi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Wa ma yura fis sama'i min sahabatin, dan tidak terlihat di langit itu ada awan hijau. Kalau musim panas di daerah Arab itu langit hijau, enggak ada kelihatan awan. Biru, ya, bukan hijau biru. Langitnya biru. Tidak terlihat awan ketika itu. Famadda yadayhi hatta ra'aytu bayad wa ibtayhi yastashki illaha, dan beliau pun mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat putihnya ketiak beliau. Yastashki illah, beliau meminta untuk diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama sallayna al-jum'ata hatta hamma ash-shab al-qarib ad-dar ar-ruju' ila ahlihi. Belum selesai kami melaksanakan salat Jumat itu sudah hujan turun. Sudah hujan turun. Belum selesai melaksanakan salat Jumat, hujan sudah turun. Dan hujan yang lebat. Hatta hamma syabba al-qariba dar ruju' ila ahli, sehingga seorang pemuda itu yang rumahnya dekat dengan masjid merasa kesulitan untuk kembali kepada keluarganya. Karena rumahnya dekat masjid. Disebabkan karena hujan yang sangat deras turun sehingga kesulitan kembali. Fadamat Jumat, maka hujan pun terus-menerus turun selama satu Jumat sepekan. Hujan terus-menerus turun, hingga banjir, membawa kerusakan juga kalau hujan terus-menerus. Falamma kanatil Jum'atu allati taliha, tatkala Jumat berikutnya, faqala, ya Rasulullah, tahaddamatil buyutu wahtasabar rukbanu. Tatkala Jumat berikutnya berkata lagi, Ya Rasulullah, tahaddamatil buyut, sungguh rumah-rumah telah hancur. Rumah mereka kebanyakannya terbuat dari tanah. Kena air ya, tanahnya menjadi lembek, hancur. Wahtabasa ar-rukbanu, telah tertahan orang-orang yang melakukan perjalanan, orang-orang yang safar. Enggak jadi safar, enggak jadi melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena hujan. Fatabassama li sur'ati malali ibni Adam, dan beliau pun tersenyum. Rasulullah SAW tersenyum. Li sur'ati malali ibni Adam, disebabkan karena cepatnya Bani Adam itu merasa bosan. Baru pekan yang lalu minta diturunkan hujan. Diturunkan hujan. Terus-menerus minta lagi supaya hujan terhenti. Wa qala bi yadihi, dan beliau pun berkata dengan tangannya, dengan mengangkat kedua tangannya, Allahumma ha walaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, wala alaina, tidak di atas kami. Maksudnya Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan di sekitar kota Madinah, bukan di kota Madinahnya, tetapi minta dipindahkan hujan itu di sekitar kota Madinah. Ha walaina wala alaina, hujan diturunkan di sekitar kota Madinah, bukan di kota Madinah. Allahumma alal akam wadhirab wabutunil audiyah wa manabitis syajar. Dalam kelanjutan doa Nabi SAW, Allahumma ha walaina wala alaina, beliau berdoa, Allahumma ala akam wadhirab wabutunil audiyah wa manabitis syajar. Rasulullah berdoa diturunkan hujan, dipindahkan hujan itu di al-akam, dataran yang tinggi, wadhirab, di bukit-bukit, dan di perut-perut lembah, dan tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Jadi turunkan hujan di situ. Tidak di kota Madinah. Fatakashatat anil Madinah, awan pun tersibak dari kota Madinah. Awan menjadi tersibak, menjadi cerah kembali kota Madinah, dan tidak turun di kota Madinah hujan, langsung berhenti hujan. Sebagaimana di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika minta diturunkan hujan, tidak ada awan yang menunjukkan pertanda itu ada hujan, ada awan. Ada awan bergulung-gulung membawa air hujan yang akan diturunkan ke bumi. Ini enggak ada awan. Begitu Nabi SAW berdoa, langsung awan itu bergulung-gulung. Dan belum selesai melaksanakan sholat Jumat, sudah hujan, hujan turun dengan deras. Jadi syahid di dalam hadis ini, hadis Anas bin Malik, adalah dengan bab karafa yadaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Naam. Ma'anil kalimah, tersebutkan makna-makna kalimat yang disebutkan dalam hadis. Qahatal mataru, qahata wa qahita. Bisa dibaca qahata, bisa juga dengan fathah qahyata. Dua. Naam, dua lugah, qahata wa qahyata. Maknanya ihtasaba, tertahan hujan, enggak turun. Wajdabatil ardu, yabisat, menjadi kering. Tanah menjadi kering, jadi tandus, gersang. Enggak turun hujan, pecah-pecah tanah. Enggak bisa tumbuh rumputan. Ar-rukban. Ar-rukban jam'u rakibin wal muradu huna al-musafirun. Rukban di sini yang dimaksud adalah musafirun, orang-orang yang safar menjadi tertahan. Orang yang mau safar tidak jadi safar karena hujan terus-menerus. Orang yang dalam perjalanan safar mampir di kota Madinah tidak bisa melanjutkan safarnya karena hujan. Halakal mal, al-mal al-muradu bi al-mawashi, yang dimaksudkan di sini al-mal al-mawashi. Binasa harta, yang dimaksudkan adalah al-mawashi, binatang-binatang ternak. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat yang lain, halakatil masyiyah. Kalau di sini disebut halakal mal, dimaksudkan al-mal, harta adalah al-mawashi, binatang peliharaan, binatang ternak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh hadis, dalam hadis yang lain ya, halakatil masyiyatu, hai masyiyah, hewan-hewan ternak menjadi mati. Kenapa? Karena tidak didapati makanan, rumput-rumputan, daun-daunan untuk diberikan kepada hewan ternak. Karena tidak turun hujan, tanaman menjadi kering, tidak tumbuh rumput-rumputan. Naam. Ma yukhadhu min al-hadis, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah dari hadis. Yang pertama, bayanu jawazi mukalamatil imam fil khutbah lil hajah. Yang pertama, faedah yang pertama yaitu penjelasan tentang bolehnya mukalamatil imam, berbicara kepada imam ketika khutbah, karena ada satu kebutuhan. Bolehnya seorang makmum, bolehnya seorang jamaah yang hadir di dalam Jumat, salat Jumat, berbicara kepada imam di saat imam berkhutbah, karena ada suatu kebutuhan. Padahal hukum asal tidak boleh berbicara, tidak boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah di mimbar. Dilarang berbicara makmum, jamaah, dilarang berbicara, dilarang untuk bertanya kepada yang lain atau memberi jawaban kepada orang yang bertanya, sekalipun itu dalam perkara-perkara din, perkara-perkara agama, bukan perkara dunia. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhthub yawm al-jum'ah ansit faqad lagawta." Kalau engkau mengatakan kepada temanmu dalam keadaan imam sedang berkhutbah Jum'ah di hari Jum'ah, Faqad lagauta, sungguh engkau telah berbuat laga, berbuat sia-sia. Yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi makmum untuk diam ketika imam sedang berkhutbah. Dan juga disebut dalam athar dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, jalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nal mimbar wa khataban nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia. Wa tala ayatan, dan beliau membaca sebuah ayat di dalam khutbahnya. Wa Ubay ibn Ka'ab Jambi, dan Ubay bin Ka'ab itu di sisiku, di sampingku. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada Ubay dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya Ubay, mata unzilat hadhil ayah, wahai Ubay, kapan diturunkan ayat ini? Fa'aba Ubay ayukallimani, Ubay bin Ka'ab pun tidak mau berbicara kepadaku. Thumma sa'altuhu, aku tanya lagi dia, mata unzilat hadhil ayah, kapan diturunkan ayat ini? Fa'aba ayukallimani, dia pun tidak mau berbicara kepadaku. Hatta nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah turun selesai khutbah. Faqala li Ubay, maka Ubay bin Ka'ab pun mengatakan kepadaku, malak min jum'atika illa ma lagauta, malak min jum'atika illa ma lagauta, gimana kamu dari Jumatmu tidaklah kau mendapatkan? Naam. Kecuali ma lagauta, apa yang kamu telah berbuat sia-sia padanya. Kamu telah berbicara di dalam khutbah, ketika imam berkhutbah, bahkan mengatakan diam kepada seorang yang berbicara, itu termasuk laga. Bagaimana pula kalau sudah bertanya dengan kalimat yang banyak? 6. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang aku alami dengan Ubay bin Ka'ab bertanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Rasulullah mengatakan, sadaqa Ubay, Ubay telah benar, Ubay telah benar. Idza sami'ta imamaka yatakallam fa'ansit hatta yafriqa, apabila engkau mendengar imammu yatakallam, khutib sedang berputar berbicara, fa'ansit, maka diamlah engkau sampai dia selesai dari khutbahnya. Kecuali, seorang makmum tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhutbah di mimbar. Nah, di dalam hadis ini ada seorang jamaah berdiri berbicara, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan supaya diturunkan hujan. Berarti boleh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur orang ini. Tidak menegur orang ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bagi orang yang berbicara kepada temannya, "Ansit," berarti dia telah berbuat laga. Dan seorang yang berdiri minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan, ya Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah SAW, halakatil amwal, berbicara. Nabi Rasulullah SAW tidak menegurnya bahwasanya itu tidak boleh, itulah kok, tidak. Maka di sini faedah yang bisa diambil, bayanu jawaz mukalamatil imam, bolehnya untuk berbicara kepada imam ketika dia sedang berkhutbah karena ada satu kebutuhan. Ini dikecualikan al-kalam al-imam, berbicara kepada imam yang sedang berkhutbah itu diperbolehkan karena ada hajah atau kemaslahah. Wal kalam imam ma'al ma'mumin, dan pembicaraan seorang imam, seorang khatib yang sedang berkhutbah kepada ma'mumin karena ada hajah, boleh berbicara ketika khatibnya bertanya kepada seorang jamaah, lalu jamaah menjawab, yang ditanya menjawab, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika ada seorang masuk dalam masjid di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, langsung duduk. Dia mengatakan kepada orang tersebut, "Ashallaita ya fulan?" Faqal, "La ya Rasulullah." Faqal, "Kum faruka rakatain." Rasulullah berbicara kepadanya, "Apakah kamu sudah sholat ya fulan?" Orang yang ditanya pun berbicara, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Kum faruka rakatain," bangkitlah, sholatlah dua rakaat. Nah, ini yang diperbolehkan. Ya, hukum asal tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhutbah di mimbar, kecuali pembicaraan makmum kepada imam karena ada hajah, atau pembicaraan makmum imam khatib kepada makmumin, maka ini diperbolehkan. Kemudian faedah yang kedua, jawazu talabid du'a min ahlil khair mimman yurja minhu al-qubul wal ijabah min Allah taala. Bolehnya meminta doa kepada ahlul khair, ya ahlul khair, ahlus shalah, pada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang saleh, pada orang-orang yang bertakwa. Mimman yurja minul qubul wal ijaba min Allah taala, yang diharapkan dari doanya itu diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tadi diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan supaya diturunkan hujan. Jadi dia minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bolehnya seorang minta doa kepada orang lain yang diharapkan dengan doa orang tersebut yang memang dikenal orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya. Dan ini juga dilakukan oleh as-sahabah. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi kekeringan di zaman beliau jadi khalifah, beliau minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diturunkan hujan. Bertawassul, bertawassul menjadikan perantara orang lain, orang yang saleh, dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperbolehkan. Dan disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam di dalam kitab Taisir al-A'lam. Waqad qasama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tawassul ila thalathati aqsam. Syaikhul Islam membagi tawassul itu menjadi tiga macam. Itsnan jaizan. Ada dua yang diperbolehkan tawassul. Al-awwal yang pertama adalah talab du'a. Talabu du'a Allah minal hayy alladhi yadhunnu fihi al-khair. Yaitu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-hayy, dari seorang yang masih hidup yang diyakini dia ini adalah orang yang baik. Dia orang yang baik. Dia orang yang bertakwa, dia orang saleh. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh. Termasuk tawassul yang diperbolehkan. Wa tsani tawassul bi fi'lil a'mal as-salihah. Yang kedua yang diperbolehkan dalam tawassul adalah tawassul dengan amalan-amalan saleh yang dilakukan orang tersebut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta sesuatu, dia tawassul dengan amal saleh yang telah dia lakukan. Sebagaimana kisahnya orang yang terjebak di dalam gua, tertutup pintu gua dengan batu yang besar. Mereka masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya. Dengan amal solehnya. Wa amma thalith. Kata beliau, fahadhani al-kismani masyru'an. Dua macam ini masyru'an. Keduanya masyru'. Keduanya masyru'. Ya, meminta doa kepada orang yang soleh. Kemudian bertawassul dengan amal-amal soleh. Wa ma ats-tsalits fa mamnu'un. Adapun yang ketiga mamnu', yaitu at-tawassul bi jahi ahadin minal makhlukin. Bertawassul dengan jah, dengan kedudukan seseorang dari makhluk, hayyan aw mayyitan, baik dia itu masih hidup atau dia sudah meninggal. Termasuk Rasulullah SAW sudah meninggal, tidak boleh seorang itu kemudian bertawassul dengan jahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tawassul bi jahi fa inna jahi indallahi azim. Ini hadis yang dhaif. Tawassullah dengan kedudukanku. Karena sungguhnya kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala azim, sangat besar. Maka sebagian orang bertawassul dengan jahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan hadis ini, tapi hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dua faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Faedah berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hamidakumullah.